tengah jalanan lurus, menyalip sepeda kumbang di depanku. Ku tarik kawanku di atas batu rodanya, mengitari jalan raya kotaku. Gadis mungil lenggak lenggok pakai cutrai, tangan masih bisa melambai pada kita dan tersenyum sangat. Lajulah pesitku, lari perlahan, bersatu dengan angin. Suara tawa kita masih terdengar sepanjang jalan itu. Kita semua.